membaca kitab Al-Jarih fi Syarih Kitab Tauhid yang boleh dinikmati oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Qala al-Imam rahimahullah ta'ala wa lahuma anha. Dan juga dari hadis Bukhari dan Muslim. Ibu kita Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan qalat lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabiqa yadrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Tatkala datang atau tiba pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sakaratul maut, tanda-tanda akan dicabutnya roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikatul kiram yang telah datang pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil secarik kain yang bergaris al-kisaul mu'allam, kemudian beliau letakkan di wajahnya. Dalam menahan sakit sakaratul maut, fa idza hatamma biha kashafaha, sampai beliau pingsan. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadar, maka kain tersebut dibuka dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa bernapas. Faqala wa huwa kadzalik, dalam keadaan yang seperti ini menahan sakit nazak dicabutnya roh, proses pencabutan roh oleh malaikat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknatullahi alal yahudi wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid yang diibadai. Yaitu karena es wa bi'an ya'buduna Allah fiha, mereka menjadikan gereja-gereja mereka didirikan di atas kuburan orang-orang soleh mereka dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, yuhadziru ma sunau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat memberikan peringatan kepada apa yang diperbuat oleh Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani. Walaula dzalika la abraza qabruhu. Kalaulah seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan laknat kepada Yahudi dan Nasrani, laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat Yahudi dan Nasrani ini artinya mencela. Adapun kalau Rasulullah adalah Allah SWT melaknat kepada makhluknya, berarti dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Kalau Rasulullah SAW melaknat Yahudi dan Nasrani, artinya laknat ini adalah celaan mencela perbuatan buruk Ahlul Kitab. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melaknat mencela perbuatan Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qabrahu masjidan. Maka sungguh pertama kali yang akan mendirikan masjid-masjid di atas kuburan yaitu para sahabat, menjadikan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kuburan yang diagungkan dan dijadikan tempat peribadatan. Ghaira annahu khasya ayyutakhadha masjidan. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir sepeninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan umat-umatnya yang akan datang akan menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid. Akhrajahu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga dengan adanya peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di akhir hayatnya, maka tidak seorang pun sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kuburan-kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat beribadah. Karena Rahimahullah Ta'ala Asyafal Ijmari, keterangan secara global di dalam hadis yang sahih tersebut. Tuhbiruna Aisyah radhiyallahu anha annahu hinama hadaratin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-wafatu qala wa huwa fi sakaratil maut. Aisyah radhiyallahu anha menghabarkan kepada kita tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan, hampir-hampir detik-detik menjelang wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat bersabda dalam keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut di dalam hadis yang lainnya yang sahih, sakitnya di baca 100 bukan? Sakitnya seperti di baca 100 pedang. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat berdoa di waktu itu, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, la'anallahu Yahuda wa Nasara, Semoga Allah SWT melaknat Yahudi dan Nasrani. Wadzalika li'annahum banau 'ala quburi anbiya'ihim masajid. Karena mereka orang-orang yang membangun masjid-masjid di atas kuburan para nabi-nabi mereka. Semastan jat Aisyah radhiyallahu anha annahu yuridu bidzalika tahdhira ummatihi min an taf'aliha. Dan ini dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha maksud dari peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya tidak terjatuh fima waqa'at bihi yahudu wan nasara, terjatuh ke dalam apa-apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fatu bina qabri masjidan, summa buyinat annalladhi manasraha batu min dafnihi kharidu gulfadihi wawa khafuhun min ayat takhila kabrahu masjidan. Agar para sahabat tidak membangun tempat beribadatan di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan keterangan ini maka para sahabat mereka menguburkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar kamarnya, yaitu berada di luar masjid. Karena para sahabat takut akan terjatuh ke dalam membangun masjid di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar masjid, bukan di dalam masjid. Adapun setelah perkembangan pada zaman khalifah-khalifah dan di sana semakin banyak penduduknya, penduduk Madinah, banyak jamaah haji, sehingga masjid yang sederhana tidak lagi bisa memuat jamaah. Bayangkan masjid dahulu kemudian jamaah sekarang. Benar-benar berlipat ganda. Sehingga karena masjid ini sekarang ini mengalami perluasan dan termasuk kamar Rasulullah SAW, kamar Aisyah radhiyallahu anha yang di situ ada kuburan Rasulullah SAW, karena mengalami pelebaran, maka pemerintah Saudi menembok kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi 3 lapis. Dan sebenarnya khalifah yang pertama kali meluaskan masjid tersebut telah diperingatkan oleh para ulama. Jangan itu diingkari oleh para ulama. Karena apa? Ya nanti otomatis akan memasukkan kuburan Rasulullah SAW ke dalam masjid. Tapi ya karena apa? Kebutuhan. Bagaimana lagi? dan ya sekarang sudah terjadi. Sehingga kebijakan pemerintah Saudi Arabia untuk menembok agar terpisah dari masjid. Kalau syari al-fawaid faedah faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut adalah yang pertama bayanu ma khasala lin nabi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin najm. Keterangan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengalami beratnya najm, beratnya sakaratul maut. Dan tentunya segala yang sakit yang ditanggung atau diderita oleh seorang muslim, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sakitnya akan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga termasuk sakit-sakit yang mengiringi seseorang tatkala akan wafat, ini akan menjadi kafarah penebus dosa-dosa sebelum matinya. Asaniyah karsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga umat ini agar jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan sebagaimana yang diperbuat oleh ahlul kitab. Asalisah jawazu la'nil kufari ala sabil umum. Bolehnya melaknat atau mencela orang-orang kufar secara umum, yaitu menyebabkan perbuatan-perbuatan orang kafir tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita berbuat menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh dan para nabi mereka sebagai masjid. Ini akan memunculkan bahwasannya nanti kuburan-kuburannya justru nanti yang akan disembah bukan menyembah Allah SWT. Tanpa menyebutkan person-person atau individu-individu nama-nama dari orang kufar tersebut. Ini ala sabilul umum, yaitu secara umum siapa saja. Sehingga kalau orang saja dikecam begitu keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kalau yang melakukannya adalah kaum muslimin sendiri? Maka ini menjadi kasihan kepada mereka, kerenyok, kasihan. Mungkin belum sampai kepada mereka tentang keterangan seperti ini. Kita doakan agar mereka paham oleh Allah SWT. Kamu sendiri yang terjatuh mengikuti perbuatan seperti ini. Al-Rabi'ah tahrimul bina ala kuburi umuman. haramnya membangun kuburan di atas kuburan secara umum. Baik itu kuburan nabi atau orang saleh atau para wali dan sebagainya. Membangun di atas kuburan itu sendiri haram. Dengan memberikan tembok, dengan memberikan kijeng-kijeng iki. Tidak boleh. Atau cukup. Ini larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Khamisah fil hadis raddun alal ladina yujizuna bina'a alal kuburil ulama tamyizan lahum an ghairihim. Di dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang membolehkan membangun kuburan-kuburan para ulama untuk membedakan dari yang selain ulama, maka tetap saja tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang paling alim, orang yang tidak ada bandingannya dari umat manusia ini saja tidak boleh dibangun, terlebih-lebih orang-orang yang di bawahnya dari para ulama, orang-orang saleh dan yang lain. Jika antum kalau lihat di dalam kuburan di negara Saudi Arabia ini bagus tertib, rapi, tidak ada bangunan, maksudnya sama, dilihat juga enak rapi, tidak ada yang blubra sana sini. As-salisa anna bina'a al-kubur min sunani Yahudi wa Nasara. Bahwasanya bangunan-bangunan yang didirikan di atas kubur ini termasuk dari kebiasaan jejaknya para orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang kita tidak boleh meniru mereka. Karena orang-orang Yahudi adalah orang yang maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Waladhdallin yaitu orang Nasara, yaitu orang yang sesat beribadah tidak di atas ilmu. Asabiyah bayanu fikhi Aisyah radhiyallahu anha. Keterangan bagaimana dalamnya pemahaman Aisyah radhiyallahu anha terhadap peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalau seandainya Rasulullah SAW tidak melaknat Yahudi dan Nasrani, maka sungguh para sahabat yang paling terdepan memuliakan, membangun, mengagungkan kuburan Rasulullah SAW. Namun mereka tidak memperbuat yang demikian. Asaminah bil hadis bayanu sababi dafni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hajaratihi. Hadis ini memberikan keterangan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kamarnya. Dan di dalam hadis yang lain, tidaklah para nabi wafat kecuali dikuburkan di mana mereka meninggal atau wafat. Sehingga dengan faedah ini memberikan konsekuensi bahwasannya bangunan-bangunan yang didirikan di atas kuburan ini akan menjadi pemicu terselenggaranya kesyirikan, terselenggaranya peribadatan kepada kuburan. Awalnya orang yang membangun ya dia enggak menyembah kuburan. Hanya biar bagus saja atau biar ya dibelokan itu. Namun bagi orang-orang yang tidak mengetahui agama, tidak mengetahui ilmu, mereka menyangka bahwasanya tatkala mereka mendirikan bangunan tersebut, untuk apa didirikan kalau tidak dipakai untuk beramal. Maka mereka mulai meminta kepada si mayit, meminta syafaat, meminta wasilah, meminta rezeki, meminta kemanfaatan, meminta berkah, meminta keselamatan kepada si mayit tersebut. Maka ini hakikat beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada kuburan. Walaupun zahirnya mereka tidak sujud di hadapan kuburan, namun dengan mereka meminta-minta dengan penghuni kuburan tersebut, mereka telah terjatuh ke dalam peribadatan kepada penghuni kuburan tersebut. Munasabatul hadis ilal bab, kesan hadis terhadap bab, haitsu dalalatul hadis wa ala tahrimi bina'il masajid ala kubur. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya mendirikan masjid-masjid di atas kuburan. Wa ibadatullahi indaha, dan juga haram beribadah kepada Allah di masjid-masjid yang didirikan di atas kuburan. Haram, tidak boleh. Fakaifa bi'ibadati ashabil kubur, beribadah kepada Allah di sisi kuburan saja tidak boleh. Bagaimana kalau benar-benar beribadah kepada penghuni kuburan tersebut? Maka keharamannya bertambah. Munasabatul hadis ini tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid. Hai saudara, tul hadis ala tahdiri an bina'il masajid ala kubur. Lima bidzalika min ta'zimi ashabiha. Di mana hadis ini menunjukkan atas peringatan untuk menjauhi dari membangun masjid-masjid di atas kuburan. Karena bangunan-bangunan di atas kuburan ini akan mengakibatkan diagungkannya penghuni kuburan tersebut. Terlebih-lebih kuburannya, bangunannya megah, luas, tinggi. Kiranya masjid ternyata kuburan. Wa ta'zimu ibadatan, dan bentuk pengagungan ini termasuk ibadah. Wa sarful ibadati li ghairi syirkun, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ini bentuk kesyirikan. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala bari Muslim an Jundab bin Abdullah. Hadis dari Imam Muslim dari sahabat Jundab bin Abdullah radhiyallahu an Ibnu Sufyan al-Bajali Abu Abdullah. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuda bi khamsin. Beliau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau, 5 hari sebelum wafatnya, yaitu 5 malam sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wa yaqul, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni abrau ilallah an yakuna li minkum khalilun." Sesungguhnya aku mencegah, menghindari di hadapan Allah SWT bahwasanya aku ini tidak mempunyai khalil di antara kalian. Khalil ada al-habib ghayatul mahabbah. Khalil adalah orang yang paling dicintai dengan sepuncak-puncak kecintaan, namanya khalil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat seorang sahabat menjadi khalil. Wa innallaha qad ittakhadhani khalila, karena Allah SWT telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, sebagai makhluk hamba yang paling dicintai dengan sepuncak-puncak kecintaan. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah SWT telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntum muttaqidan min ummati khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Dan kalau seandainya, berarti tidak. Kalau seandainya itu berarti tidak. Kalau seandainya aku menjadikan dari umatku ini seorang kekasih, seorang khalil, maka sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Namun Rasulullah SAW tidak menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah bahwasanya umat-umat sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat peribadatan. Ala fala tattakhidu quburo masajida, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa ini anhaakum an hadza, sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan seperti ini. Riwayatkan oleh Imam Muslim. Qala syarah rahimahullah syarful ijmal. Yuhbiruna Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khina qaruba mautuhu nafa ayyakuna lahu khalilun minal khalqi. Sahabat yang bernama Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal sudah dekat wafat beliau, beliau sempat melarang atau beliau mengingkari atau meniadakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai khalil, tidak mempunyai seorang yang diangkat sebagai khalil minal khalqi dari makhluknya. Wa dzalika anna qalbahu sallallahu alaihi wasallam mamlu'an bi mahabbatillahi, karena hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah penuh dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada tempat lagi untuk mencintai atau menjadikan khalil dari makhluknya. Kama mala'u biha qalbu nabihi abihi Ibrahim min qablu, sebagaimana telah penuhnya hati Nabi Ibrahim dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Suma bayyana sallallahu alaihi wasallam annahu law kana fi niyatihi ayyat takhidha minal khalqi khalilan lakana awla bihadil khulla Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalaulah di hatinya ini, di hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengambil seorang khalil dari makhluknya, sungguh yang paling utama, yang paling pantas untuk dijadikan khalil adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar adalah seabdul-abdul manusia setelah Nabi, abdul nasi ba'dal anbiya wal mursalin. Abu Bakar adalah seabdul-abdul manusia setelah para Nabi dan para Rasul. Wa awwalu man aslama minar rijal, dan Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Wa awwalu khalifatu khalifatil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang pertama menjadikan, menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Abu Bakar yang tidak ada pada sahabat yang lain. Lima lahu minal fadli fil munasarati dawati wa syadda azharun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Bakar radhiyallahu an orang yang selalu membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menutup celah-celah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari celaan, dari serangan, dari kunjingan orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu masih orang Islam masih sangat lemah dan sedikit. Walima aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sahabata radhiyallahu alaihim yuhibbunahu wa yusiruna ala anfusihim. Dan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya para sahabat radhiyallahu alaihim mereka mencintai beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas diri-diri mereka. Kami akan menjagamu sebagaimana kami menjaga anak-anak dan istri-istri kami. Kami akan membela melebihi membela jiwa-jiwa kami. Bagaimana kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat sebagai seorang yang paling dicintai. Khasya ayyabnu ala qabrihi masjidan. Dengan keadaan sahabat yang begitu mencintai beliau, mendahulukan beliau dari diri-diri mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam mereka akan membangun di atas kuburan masjid-masjid di atas kuburan masjid di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fa'alatil yahudu wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani pada kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Panaha an ittikhadil masajid ala kubur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan masjid-masjid, membangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburan. Wa fi muqaddamatiha qabruhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terdepannya adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan yang sangat keras. Al-fawaid faedah wajib yang bisa diambil di dalam hadis tersebut adalah yang pertama isbatu khullatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lillah. Ditetapkan adanya kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya kepada Allah saja. Allah SWT hanya sebagai khalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Asalnya isbatu sifatul mahabbatillah. Ditetapkannya ada sifat mahabbah bagi Allah SWT. Allah SWT mencintai zat yang mencintai. Asalnya isbatu khullati Ibrahim alaihi salat alaihissalatu wassalam fiddillah. Ditetapkan adanya khullah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat khalil di antara para nabi yaitu dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Rabiyah bayanu fadli Abi Bakar radhiyallahu anhu. keterangan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wal isyaratu ila ahqiyatihi bil khilafah. Dan ini sebagai isyarat bahwasanya orang yang paling berhak untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah adalah Abu Bakar, bukan sahabat Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang diklaim dituduhkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka menyatakan para sahabat telah merampas hak kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Maka ini adalah perkataan dusta. Dan para sahabat sepakat bahwasanya manusia yang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Bahkan termasuk Ali radhiyallahu anhu sepakat, bukan dirinya, tidak sebagaimana yang dikembar-kemburkan oleh kesusahan dari orang-orang Syiah itu. Li'anna ahaban nasi ilaihi awla binia bani anhu. Karena Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai, maka ini tentunya orang yang paling berhak untuk menggantikan diri Nabi SAW sebagai khalifah. Al-Khamisah an-Nabina al-Masajidi al-Kubur min sunatil sunanul umamis sabiqah. Bahwasanya membangun kuburan, membangun masjid-masjid di atas kuburan, ini merupakan kebiasaan umat-umat yang terdahulu. As-Salisah tahrimu ittikhadz al-Masajid al-Kubur. Yang keenam, haramnya menjadikan membangun masjid-masjid di atas kuburan. As-Sabi'ah wujubu saddil dzara'i, wajibnya untuk menutup segala celah yang akan menghantarkan kepada kesyirikan, termasuk membangun bangunan-bangunan di atas kuburan, karena nanti akan memicu seseorang untuk mengagungkan penghuni kuburan dan akhirnya mereka meminta-minta kepada penghuni kuburan. Munasabatul hadisil bab, sesuai hadis ini terhadap bab. Hai saudara, tul hadis ma'ala tahrim bina al-masajid al-kubur. Hadis ini menunjukkan atas haramnya membangun masjid-masjid di atas kuburan. Pakai babi ibadat ashabiha, maka bagaimana kalau mereka benar-benar mengibadai penghuni kuburan tersebut? Tentunya keharamannya sangat yang berlipat-lipat. Munasabatul hadis ini tauhid, sesuai hadis ini terhadap tauhid. Aisunnaha al-hadisu an bina'il masajid al-kubur lima bidhalika min ta'zimi ashabil kubur. Dimana hadis ini melarang untuk membangun masjid-masjid di atas kuburan, karena itu akan mengakibatkan diagungkannya penghuni kuburan. Wa ta'zimu nawan minyak ibadah, sedangkan mengagungkan ini adalah termasuk dari ibadah. Mengagungkan sesuatu berarti mengibadahi sesuatu. Basarul ibadah ini kalilai syirkun, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah, ini bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.